Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fin nar. Kaum muslimin, para hadirin sekalian, barakallahu fikum, dan juga kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari hadis terakhir dari pembahasan bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan mengambil tentang fawaid dari hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara fawaid fa fi hadzal hadis iddatu fawaid, dalam hadis ini, yaitu hadis terakhir dari bab sabar, terdapat beberapa faidah-faidah penting. Nah, yang pertama, mina, di antara faidah hadis ini yang sudah kita baca, alla yatamanna al-insanu liqa'a al-adui. Yang pertama adalah agar seorang tidak berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Iya. Ala yatamanna al-insanu liqa'a al-adu. Dalam hadis ini terdapat faedah agar seorang itu tidak berangan-angan bertemu musuh. Iya. Berangan-angan artinya bercita-cita bisa bertemu musuh, bisa ketemu musuh. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan, bercita-cita, berangan-angan bertemu musuh. Iya. Namun perlu diingat, kata Syekh, wa hadza ghairu tamanni syahadah. Tapi ini bukan angan-angan, cita-cita mati syahid. Bedakan di sini, kalau berangan-angan ketemu musuh dilarang, tapi bercita-cita mati syahid, tamanna asyhadah jaizun. Adapun berangan-angan bercita-cita mati syahid itu jaiz, boleh. Ya, saya ulangi. Selama di sini terdapat larangan agar seorang tidak berangan-angan bertemu musuh, Tapi ini bukan larangan berharap mati syahid. Kenapa? Karena bercita-cita mati syahid boleh. Boleh. Iya. Walaman hinanu, bahkan tidak terlarang bercita-cita mati syahid. Balqad yakunu ma'muran bih. Bahkan mati syahid itu adalah suatu perkara yang diperintahkan. Sebagaimana hadis. Hadis yang sahih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha syahadatan bisidkin." Ini dalil yang menunjukkan bolehnya meminta kepada Allah mati syahid. Man sa'alallaha, siapa yang meminta kepada Allah syahadah, mati syahid. Boleh apa tidak minta kepada Allah agar matinya sebagai syuhada? Boleh. Dengan dalil hadis ini, man sa'alallaha syahada, siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, ya, disidkin dengan jujur, disidkin dengan jujur, ballaghallahu manazila syuhada, Allah akan sampaikan, Allah akan berikan kesempatan bagi dia kedudukan manazil syuhada, kedudukan para syuhada, wa in mata ala firasyih. Hadis Muslim. Sekalipun matinya di atas kasur tempat tidurnya. Iya. Perhatikan di sini. Kalau bercita-cita ketemu musuh dilarang oleh Nabi. Tapi kalau bercita-cita minta syahid, bahkan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun matinya di atas kasur, ya, bukan di medan tempur, karena dia minta kepada Allah, minta dimatikan di atas syahid, ballaghallahu manazila syuhada. Tapi syaratnya disidkin, dengan jujur. Ya. Atau karena di antara keutamaan mati syahid, sehingga seorang kadang dituntut untuk memiliki cita-cita yang luhur mati syahid tadi. Sampai Nabi mengancam. Dalam hadis Muslim juga. Dari Abu Hurairah. Man mata walam yakhzu walam yuhadith nafsuhu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang tidak mau, man mata, siapa yang mati, walam yakhzu, dan dia tidak bertempur, berperang melawan orang musyrikin. Walam yuhadis, dan jiwanya itu tidak pernah memiliki kekuatan, keinginan yang kuat. Yuhadis nafsa bihi. Maka mata ala syu'bah, matinya di atas cabang min nifaq. Matinya dia di atas cabang kemunafikan. Mundur. Jadi seorang muslim, seorang muslim harus membisikkan di hatinya tentang keutamaan mati syahid. Sampai kalau orang itu mati tidak pernah terbetik di hatinya, ya, tentang permasalahan ini. Maka mata ala syu'bah min nifaq, matinya di atas cabang kemunafikan. Hadis Muslim, hadis sahih. Sehingga para hadirin, dalam hadis ini larangan untuk berangan-angan ketemu musuh bukan larangan minta syahadah, minta syahid, atau bukan larangan untuk perkara yang mulia tadi. Amma liqa al-adu falatam tatamannahu li'annahu man nahyun naha an dalik. Adapun minta kepada Allah dipertemukan dengan musuh, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya. Yang kedua. Dalam hadis ini terdapat faedah ayas'al al insanu Allah al afiyata wassalama. Ayas'al al insanu, agar seorang itu meminta kepada Allah al afiyah, afiyah, kesehatan, selamat, keselamatan. Iya. La ya'diluha syai', karena keselamatan, kesehatan itu nikmat yang besar yang tidak ada yang bisa menandinginya. Iya. Fala tatamannal haruba wal muqatalah. Jangan seorang itu berangan-angan minta didatangkan peperangan, ya, pertempuran, tapi minta keselamatan. Karena orang berperang juga mengharapkan kemenangan dan keselamatan. Iya. Maka minta kepada Allah al-afiyah wassalamah, kesehatan, keselamatan, ini nikmat yang besar. Jangan meminta al-harub, bisa datang suatu keadaan peperangan. Was'alullah al-afiyah wa nasr lidinih, dan mohon kepada Allah sayyid keselamatan dan pertolongan, kemenangan terhadap agamanya. Ya. Walakin idza laqita al-aduwa fasbir. Tapi kalau ketemu musuh, bersabar. Ya. Minta keselamatan, kesehatan untuk agama kita, diri kita. Sayyid. Tapi kalau datang musuh, hadapi dengan penuh kesabaran. Nah, ini. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika di awal-awal mengenalkan Islam, maka terjadi dua kelompok. Kelompok yang mereka tidak menerima Islam dari kalangan musyrikin, dan kelompok yang menerima Islam dari kalangan kaum muslimin. Ya, terjadi perang Badar, ya, dikatakan Yaumul Furqan. Kenapa Yaumul Furqan? Karena di situ manusia terbagi menjadi dua kelompok. Iya. Padahal waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam kondisi bukan ingin berangkat perang, tapi sekedar menghadang kafilah dagang yang datang dari Syam, rombongannya Abu Sufyan. Ya. Jadi kondisi pasukannya itu cukup dengan persenjataan ala kadarnya. Tapi tiba-tiba di kampung Badar sudah berkumpul pasukan musyrikin. Ya. Ya sudah. Ketemu musuh ini. Gimana ini? Apakah pulang ke Madinah meninggalkan musuh? Tidak, dihadapi. Iya. Dihadapi dengan penuh kesabaran. Iya. Terjadilah perang antara musyrikin dan kafirin yang tidak imbang. Musyrikin dengan pasukan lengkap 1000 lebih. Muslimin ya 300 sekian personil dengan senjata ala kadarnya. Tapi sekali lagi, agama ini adalah milik Allah dan Allah berhak menolong agamanya dan memberi pertolongan kepada orang yang jujur, sabar dalam menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Menang ternyata. Ya. Ya. Yang ketiga, faedah hadis ini, anal insana idza laqiyal aduwa fa innal wajib alaihi ayasbira. Faedah yang ketiga, bahwa manusia atau muslim apabila bertemu musuh, maka wajib baginya bersabar. Ya, wajib bersabar. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Anfal 45-46. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Al-Anfal 45-46. Wahai orang-orang yang beriman, idza lakitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu fi'atan ai ta'ifatan minal kuffar. Kata Senasir As-Sa'di, fi'atan ai ta'ifatan minal kuffar tuqatilukum. Sekelompok orang kafir yang ingin memerangi kalian. Nah, ketemu musuh yang ingin memerangi kalian. Karena orang kafir tidak pernah ridho terhadap umat Islam ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah ketika bertemu musuh dari kalangan kafir yang memerangi kalian? Fasbutu. Ya. Fasbutu. Fasbutu likitaliha. Tetaplah kalian kokoh untuk memeranginya. Yang kedua, wadkurullaha katsira. Berzikir. Berzikir yang banyak. Ya. Tetaplah kokoh untuk bisa sabar memerangi musuh dan berdoa, berzikir kepada Allah. Kenapa? Sabar dan berdoa itu dilakukan la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Tuflihun ay tudrikun ma tatlubun. Kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan minal intisar, berupa kemenangan ala adaikum, atas musuh-musuh kalian. Maka kata Senasir As-Sa'di dalam ayat ini, fasabru was-sabat wal iksar min dzikrillah min akbaril asbab linasr. Dalam ayat ini kata Senasir As-Sa'di, sabar was-sabat dan kokoh di saat menghadapi musuh, tidak mundur, wal iksar min dzikrillah, dan banyak berzikir kepada Allah. Kata Senasir As-Sa'di, min akbaril asbab linasr. Di antara sebab-sebab yang paling besar datangnya pertolongan. Jadi pertolongan akan turun yang pertama dengan sabar. Sebagaimana hadis wa ana nasra nasabr. Kemenangan itu dengan adanya sabar. Yang kedua, kokoh. Jangan mundur. Banyak berzikir. Ya. Jangan berzikir. Jangan sampai melupakan diri untuk tidak berzikir. Banyak berzikir kepada Allah. Terus berbanyak zikir. Wa ati'ullaha wa rasulah. Dan juga taatilah Allah dan Rasulnya. Ya. Taati Allah dan Rasul di saat berperang. Karena kadang ketika orang berperang asal ingin menang. Ya. Saya ingin menang, lalu dia melakukan perkara yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa ati'ullaha wa rasulah. Wa la tanaza'u. Ini beberapa kunci-kunci untuk datangnya pertolongan. Wa la tanaza'u. Jangan kalian berselisih. Ya. Jangan berselisih ketika sedang perang. Perselisihan di saat menghadapi musuh, kata Allah, fatafsalu wa tadhabari hukum, akan hilang. Tafsalu akan menjadikan sebab gagalnya kalian, akan jadi gagal, jadi pengecut kalian nanti. Ya, wa tadhabari hukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Kata Syarif As-Sa'di, dan hilu azaimukum, akan lepas kekuatan, kekokohan hati kalian, tekad kalian, tekad yang sudah bulat jadi lepas ketika melihat temannya yang kanan yang kiri saling berselisih. Ya, kita belum maju sudah lemes duluan. Gimana ini? Ya, kegagalan. Watu fariku kuwatakum, dan akan memecah belah kekuatan kalian. Kekuatan akan hilang ketika muncul perselisihan. Iya. Maka jangan sampai kita berselisih. Iya. Ketika menghadapi musuh yang berat. Iya. Wasfiru, dan bersabarlah. Sabar di sini kata Senasir As-Sa'di, isbiru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Inna allaha ma'as sabirin. Sebab Allah selalu menolong bersama orang yang sabar. Ayat ini, inna allaha ma'as sabirin, dikatakan oleh Ali ibn Zakaq, ya, merupakan keunggulan, keistimewaan dari bersabar. Apa itu? Karena Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu menolong orang yang bersabar. Jadi, kesabaran itu merupakan asbab yang besar datangnya pertolongan. Iya. Apalagi menghadapi musuh yang senjatanya lebih lengkap, pasukannya lebih besar, ya. Sementara kaum muslimin mungkin pasukannya sedikit, persenjatanya tidak lengkap. Nah, kalau sudah sedikit, senjatanya tidak lengkap, saling berselisih, ya, tambah lemah. Padahal persatuan akan menimbulkan kekuatan. Oleh karena itu, perselisihan akan memecah hati. Hati kalau sudah pecah, pecah pula jasadnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Faedah berikutnya. Nah. Makanya ketika terjadi perang Badar, dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki pasukan yang sedikit tadi, Nabi berdoa. Nabi kemudian berdoa kepada Allah memohon pertolongannya. Ternyata apa? Bala in tasbiru wa tattaqu ya'tikum. Bala, tentu saja jika kalian bersabar, bertakwa, maka Allah akan datangkan kepada kalian. Apa itu? Bantuannya. Bi khamsati alaf minal malaikati musawwimin. Ketika perang Badar, ya, kalau kalian bersabar dan bertakwa, Allah akan berikan bantuan. Bi khamsati alaf, 5.000 malaikat memakai tanda-tanda. Ya. Jadi pasukannya lebih banyak. 5.000. Orang kafir cuman berapa tadi? 1.000 lebih. Walaupun yang terlihat cuman 300 sekian kaum muslimin, tapi bala bantunya cukup banyak. Namun apa yang menjadikan sebab pertolongan Allah itu turun dari bantuannya? Bala in tasbiru wa tattaqu, sabar dan takwa. Sabar diiringi dengan takwa. Sabar dan takwa itu adalah sebab datangnya pertolongan-pertolongan dari langit sana. Ya. Orang belajar ilmu agama harus sabar dan bertakwa. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Karena itu barakallahu fikum, ini diantara asbab datangnya pertolongan. Faedah yang keempat, anahu yanbahi lil jaisi li amiril jaisi yawisariyah ayurafiqa bihim wa alla yabda'al kital illa fi waqtil munasib. Diantara faedah hadis ini barakallahu fikum adalah bahwa bagi pemimpin syariah, jais pasukan, yan bahili amirul jais, seyogianya bagi pemimpin pasukan, panglimanya, awis syariah atau kelompok, kalau dalam tentara peleton atau apa namanya, kelompok-kelompok pasukan syariah, ayurafiqa bihim, agar bersikap rifak, lembut kepada anak buahnya. Iya. Iya. Wala yabda al-qital illa fi waqtil munasib. Jangan memulai peperangan kecuali di waktu yang munasib, pas ya, waktu yang cocok. Makanya Nabi dalam hadis ini menyebutkan bagaimana Nabi mengatur strategi mulai pertempuran. Pertempuran kalau dilakukan di siang hari setelah zawal. Tapi kalau di waktu pagi setelah datang atau waktu subuh. Ya, dalam penjelasan para ulama. Ya. Dan sudah disebutkan kemarin kelebihan-kelebihan kenapa dimulai demikian oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Intinya kita harus mengatur strategi dengan baik. Ya. Kalau komandannya menyatakan sudah berangkat, angkat. Ya. Dan sudah dipertimbangkan waktu-waktu yang pas, kondisi yang pas, dipelajari dengan seksama. Sawaun kana munazib min nahiyatil yaumiyah, baik sesuai dari sisi hari, nahiyah, yaumiyah, sisi hari, artinya harinya diperhitungkan. Wah, ini orang Yahudi hari besarnya hari Sabtu. Wah, berarti mereka sedang kumpul. Nah, itu. Jadi mengetahui kapan kondisi orang sedang, musuh sedang lengah. Nah, jadi pelajari. Oh, kalau seperti ini, diperhitungkan matang-matang. Seperti Nabi bertanya kepada salah satu dari mereka ketika perang Badar, berapa unta yang disembelih? Oh, jumlahnya sekian. Oh, jumlah sekian berarti kurang lebih unta ini dimakan oleh sekian orang. Dihitung. Nah ini. Wa min ahiyatil fasliyah, yang kedua dari sisi fasliyah, musim. Musim panas atau musim dingin. Kalau perang di saat musim panas, apa yang dibutuhkan? Di saat perang kondisi musim dingin, apa yang dibutuhkan? Ini dipelajari. Nah, dalam pertempuran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar itu, Badar itu ada kampung yang di situ ada sumur ya, namanya BR, sumur. Maka Rasulullah SAW waktu itu menempatkan pasukannya di belakang ini sumur, di belakang sini. Ya. Maka kemudian ada seorang sahabat bertanya, ini wahyu atau pendapat? Ini wahyu yang Allah turunkan untuk engkau ya Rasulullah SAW jika kita menduduki posisi di belakang sumur, ataukah sekedar pendapat? Sahabat beradab bertanya, ini wahyu atau pendapat? Kalau sekedar pendapat, saya juga punya pendapat ya Rasulullah. Apa itu? Pasukan kita tempatkan di depan sumur. Nah, ini sumurnya. Nah, di sini. Nah, kenapa? Sebab kalau kita punya sumur, musuh tidak punya sumur, ketika kondisi sedang panas, butuh air, kita sudah punya air, musuh tidak punya. Perhatikan. Itu kalau sekedar pendapat. Dia beri usul. Maka Rasulullah SAW menerima usul tersebut, sehingga pasukan ditempatkan di depan sumur. Bukan di belakang. Ini. Ini betul. Begitu berkecamuk perang, baik, musuh kehausan, tidak dapat air. Nah, sahabat dapat air. Nah, ini. Dipelajari tempatnya. Ya. Nah, ini mungkin pelajaran khusus bagi mereka yang membidangi. Tapi intinya seperti itu. Nah, saya mencontohkan. Pemasaran di ayam is saif. Contoh pada saat musim saif, panas. Layan bahia itaharol kital fihi li'anna fihi masyakkah. Kondisi yang sangat panas, mungkin orang berat keluar, maka seorang pemimpin perang mempertimbangkan untuk jangan berusaha berangkat di saat itu karena masyakkah, bisa jadi memberatkan pasukannya. Ya. Baik. Tapi kalau komandan sudah mengatakan berangkat, ya berangkat. Seperti ketika terjadi perang, perang apa yang sangat jauh, Tabuk. Pada saat kondisi peceklik, perjalanannya jauh, menghadapi pasukan yang besarnya luar biasa, pasukan Rum, berangkat pasukan. Iya, pertolongan datang. Sama, baik. Wafihaya mil berdi asyadid layataharad dalika aidon. Atau pada kondisi yang dingin yang cukup tinggi. Dingin yang sangat dingin. Mungkin pada titik nol. Kalau pasukan keluar mungkin belum ketemu musuh sudah mati di luar. Kedinginan. Nah, jangan diberangkatkan. Ini kesontoh kata Syekh. Inna liana bidzalika masyaqqah lakin idza amkan ayakuna baina wa baina bi ayakuna fil kharif fa hada ahsan ma yakun. Tapi kalau memungkinkan pada kondisi tidak memungkinkan, kondisi tidak memungkinkan atau pada saat musim kharif, musim di antara dua musim tadi, maka itu akan lebih baik. Karena di sana ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Ya. Artinya dipertimbangkan kondisi kondisi lingkungannya. Tapi bukan ini berarti memakai perhitungan perdukunan, perdukunan bukan. Wah ini hari Sabtu ini, hari Sabtu kata orang sini hari sial. Wah, jangan perang di Sabtu, nanti sial. Ini takayur namanya. Syirik nanti. Ya. Yang keberikutnya. Yang kelima. Ana uyan bayil insan ayat wa bihadid doa. Bahwasanya yogyanya bagi seorang agar berdoa dengan doa ini. Ya, ini ketika bertemu musuh. Apa doa yang diajarkan oleh beliau? Allahumma munzil al-kitab wa muzriya sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ini doa. Doa yang ini merupakan kata Ibnu Qayyim. Doa itu diantara asbab yang paling banyak manfaatnya. Ya. Disebutkan dalam kitab beliau Ad-Dawa wa du'a min anwa'il ajwiyah. Doa ini diantara salah satu bentuk yang akan banyak memberikan manfaat untuk memberikan pengobatan-pengobatan. Di saat hati sedang lemah, banyak berdoa. Memohon kekuatan kepada Allah. Di saat terjepit, banyak berdoa kepada Allah. Sampai ketika Nabi SAW saat perang Badar saja, beliau beristighosah. Meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Disebutkan di antara doa beliau dalam hadis sahih ketika beliau menghadapi musyrikin yang jumlahnya cukup banyak sambil memandang pasukannya, dia berdoa mengangkat tangan. Allahumma anjis li mawa'adani. Ya Allah, selamatkanlah aku, menangkanlah aku, mawa'adani dengan janjimu. Allahumma inni unsiduka ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, menyebut tentang janjimu. Allahumma in tuhlik hadihil asabah lan tu'bad fil ardi ba'du. Kalau engkau binasakan kelompok umat Islam yang sedikit ini, engkau tidak akan disembah di muka bumi. Beristighosah kepada Allah. Beristighosahnya kepada Allah, bukan kepada kuburan atau kepada arwah. Ya Allah, beristighosah kepada Allah, mengadu. Sampai dikisahkan Abu Bakar yang ada di sampingnya itu mengatakan, karena selendangnya sampai jatuh saking dia berdoa itu, ridaknya, selendangnya itu sampai jatuh. Kata Abu Bakar, hasbuk, cukup bagi engkau wahai Nabi, munasyadatuka rabbuk ya Rasulullah. Absir, berbahagialah, fawaladi nafsi biyadih layan ziyanallahu lakama wa'adak. Pasti Allah akan menolongmu dengan janji Allah yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, turun malaikat. Malaikat turun. Ya, Allah berikan rasa takut di hati musuh. Nah, menanglah kaum muslim. Saya berdoa. Yang terakhir, wa du'a 'alal a'da bil hasimah di annahum a'da'u. Faedah terakhir. Berdoa untuk kekalahan musuh-musuh dikarenakan mereka itu adalah musuh-musuhmu. Wa adaullah, dan musuh-musuhnya Allah. Iya. Bainal kafir laisa aduwan laka wahdak. Orang kafir itu bukan hanya musuhmu, musuhnya Allah. Bal huwa aduun laka wali rabbika wali anbiya. Bahkan mereka musuhnya Allah, Rabbmu, para nabi, malaikat, wali rasuli, para rasul, wali kulli mu'min. Dan musuh bagi setiap orang mu'min. Maka kita mohon kemenangan untuk umat Islam dan memohon kekalahan menimpa kepada orang-orang kafir. Sebagaimana dalam kisah Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana. Kisah Talut. Ya. Bagaimana kisah Talut dan Jalut ketika menghadapi musuh yang besar, berdoa. Allahumma Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin fa hazamuhum bi'idnillah. Pasukan yang banyak itu kalah. Padahal pasukan yang dimiliki oleh Talut ini sedikit. Antara Talut dan Jalut kisahnya masyhur dalam Al-Qur'an dikisahkan. Berdoa. Karena doa itu kekuatan. Bahkan itu senjata bagi orang mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Bisa jadi mereka punya senjata lengkap, tidak berfungsi. Kita punya senjata lengkap katanya berfungsi. Dan kita mohon kepada Allah. Baik kebaikan-kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dari kejelekan musuh-musuh kaum muslimin. Dan selesai sudah bab sabar. Dan kita akan masuk bab as-sidq. Bab tentang jujur. InsyaAllah. Ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.